disebut arsalah karena buku ini dikirimkan karena permintaan. Ya, ada yang meminta beliau untuk menjelaskan bagaimana cara-cara memahami Quran dan hadis, boleh dikirimkan. Jadi telah aku sebutkan di mukaddimah. Kemudian nama ilmu ini adalah ilmu usul fikih. Wahyu. Istimdad duhu. Maka berkaitan dengan poin ini, bahkan kita katakan

bahasan-bahasan ilmu usul fikih. Syaratuhu kemuliaan ilmu usul fikih, dia adalah ilmu yang mulia li syarafi maudhu'ihi, karena mulianya topik bahasannya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Allah. Yang hukum Allah ini jika dilaksanakan akan mengandung keberuntungan, akan membuahkan keberuntungan, yaitu bahagia adara ini di dunia dan di akhirat. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan setelah Bismillahirrahmanirrahim, Qadimatul Waraqah. Catatan kaki di sebagian naskah Waraqah, di mukadimahnya ada mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Namun mayoritas manuskrip tidaklah menyebutkan kalimat ini. Ya, Muhammad Rizki. Jam'u warqatin. Jam'u warqatin. Wahwa jam'u mu'annatin salimin. Salimun. Mu'annatin salimun min jum'u hilati inda sibawaihi. Sibawaihi. Wa qad ya'ti il-kasrati. Wa abbaru. Ubbiru bidhalika. Ubbiru bidhalika liqasdi at-tashhili ala mubtadihi. Liyang syakta ala qira'atiha wal imami bima fiha. Wa qawluhu tashtamilu ala ma'rifati usulin, ay ala ma'rifati anwa'i minal masaili kulli naw'in minha. Yusamma faslan lintisalihi an ghairihi. Wal usulu jam'u faslin. Jam'u faslin wa huwa qit'atun minal babi mustaqillatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Tashtamilu ala masaili ghaliban ala masaila ghaliban wal babu a'ammu minal fasli, li'annahu ismun bi jumlatin mukhtasatin minal ilmi. Tashtamilu ala fusulihi ala fusulin wa masaila ghaliban. Wal kitabu a'ammu li'annahu ismun lil jumlati mukhtasatin minal ilmi. Tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila waliban. Wa innama yaf'alu al musannifuna dhalika litansyitin nafsi wa ba'thiha ala tahsili wal istimrari fi talabi bima yahsulu laha min as-sururi bil khatami wal ibtida'i. Kal musafiri idha qata'a marhalatan min safarihi Syari'a bi ukhra. Nah, qala rahimallahu ta'ala, hadhi waraqatun, inilah beberapa lembar tasamil yang memuat pengetahuan ala ma'rifati usulin, pengetahuan atau pembahasan atau pengetahuan tentang beberapa pasal dari ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih itu tersusun dari dua kata yang aslinya berdiri sendiri, yaitu kata-kata usul dan yang kedua kata-kata al-fiqh. Kemudian qala syarih hafizallahu ta'ala, waraqat adalah jamak dari waraqatin, dan waraqat adalah jamak mu'anas salim, dan jamak mu'anas salim dinilai adalah jam'ul qillah menurut imam bahasa Arab Imam Mahmu Sibawai. Meskipun Fatyati terkadang berfungsi lil kasrah menunjukkan banyak. Ya, catatan kaki nomor 2, jam'ul qillah adalah jamak yang maka nama dululuhu adadan muhaddadan, adalah jamak yang kandungan bilangannya adalah bilangan tertentu